الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ونوع ثالث قال إن قدم المقدس رحمه الله جنس yang ketiga. Ar-riya bil qaul, yaitu riya dengan ucapan. Wa riya'u ahliddin bil wa'zi wal tazkir wal ifdil akhbar wal athar li ajil muhawarah. Riyanya orang-orang yang beragama itu bisa dengan ketika sedang menasehati, bisa dengan zikir, bisa dengan menjaga hadis-hadis dan asar li ajil muhawarah, untuk bisa berdialog. Wa idharul wazaratul ilm, dan dalam rangka untuk menampakkan banyaknya ilmu. Wa dalala ala shiddatil inaya bi ahwalis salaf. Ya, dan untuk menampakkan bahwasanya dia sangat perhatian di dalam memperhatikan keadaan salaf. Wa tahrik syafatain bidikir fil muhadharun nas, atau riya bisa dengan dia menggerak-gerakkan dua bibirnya dalam berzikir ketika di hadapan orang banyak. Atau wa idharul ghadab lil munkarat bainan nas, atau bisa jadi riya itu ketika dia menampakkan emosi atau marah kepada kemungkaran di antara manusia. Wa khifdir sawut wartakikihi bikiratil Quran, atau ketika dia menundukkan suara, melembutkan di dalam membaca Al-Quran. Liyadulla bidzalika 'alal khauf wal hazan wa nahwi dzalik, untuk menunjukkan hal tersebut, dia sedang takut atau juga sedih dan semisal itu. Artinya di sini seperti yang sudah kita jelaskan, riya itu bisa terjadi pada perkara-perkara yang disebutkan ini. Untuk kita berhati-hati. Kenapa? Karena terkadang dengan perkara-perkara ini seseorang tidak ikhlas dan jatuh kepada riya. Bukan berarti orang yang seperti ini dia riya, bukan. Tetapi itu tergantung kepada hati masing-masing. Tidak bisa kita menilai dia riya dengan zahirnya. Oh, dia riya. Dia nangis baca Al-Quran itu karena riya. Tahu dari mana? Ya, gak bisa kita menilai seperti itu. Pembahasan di sini adalah untuk kita berhati-hati ketika membaca Al-Quran, menasehati, atau ketika semangat di dalam ilmu, mengumpulkan ilmu, agar tidak terjatuh kepada riya. Karena perkara-perkara inilah faktor-faktor atau perkara-perkara yang seseorang terjatuh kepada riya. Dan juga bukan berarti, oh kalau begitu gak usah menasihati, tidak usah berarti, bukan. Artinya memang di sanalah tantangan. Satu sisi ketika seorang melakukan ibadah digoda untuk meninggalkannya, malas, tidak perhatian, sehingga dia terseret menyia-nyiakan waktunya, umurnya pada perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan terjatuh kepada kemaksiatan. Satu sisi ketika seorang sudah bisa melawan hal itu semua, dia berada di ketaatan kepada Allah, di sana ada godaan dan cobaan, yaitu ketika seorang semangat di dalam belajar, mengumpulkan ilmu, di sana adanya perkara-perkara di mana di sana bisa dihinggapi penyakit riya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di sini. Ya, riya-nya ahluddin itu bisa terjadi ketika menasehati, ketika berzikir. Bukan untuk menilai orang, oh dia kalau melakukan ini riya. Bukan. Tetapi, perkara-perkara ini seseorang yang dia dalam ketaatan bisa terjatuh kepada riya, sehingga kita harus berhati-hati untuk tetap menjaga hati ini agar ikhlas kepada Allah di dalam segala hal, dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita. Wa ahlu dunya, adapun ahlu dunya, maka famura'atuhum bihibdil asy'ar wal anthal wa tafassuh fil kalam wa nahwi dzalik. Maka riya'nya mereka itu bisa dengan ketika mereka menjaga bait-bait syair atau syair-syair. Atau amsal ini sama. Yaitu permisalan-permisalan pantun atau yang lainnya. Atau ketika dia berbicara dengan memfasih-fasihkan pembicaraannya. Ketika dia bisa berbahasa Inggris, dia menampakkan bahasa Inggrisnya dengan fasih. Di tengah-tengah orang yang tidak bisa berbahasa Inggris atau bahasa Arab atau yang lainnya atau bahasa Indonesia sekalipun, dia gunakan istilah-istilahat yang enggak mengerti, yang dimengerti oleh orang-orang yang seperti dia, atau istilahnya untuk menampakkan bahwasanya dia adalah orang yang berpendidikan. Kan bahasa-bahasa istilah yang kita enggak ngerti. Ini adalah konsolidasi, ini harusnya verifikasi, kayak gitu-gitulah. Ya. Ini harusnya kondisional atau kita enggak ngertilah bahasa-bahasa orang yang berpendidikan. Ini ahlu dunya. Wanaur rabi, adapun jenis yang keempat, riya bil amal. Riya dengan amalan. Berarti pembahasan kita, riya di segala sisi perbuatan kita bisa masuk. Iya. Kalau kita perhatikan dari kemarin, riya dari sisi ini, riya dari sisi itu, riya dari sisi ini. Iya. Artinya memang riya bisa jatuh kepada perkara-perkara yang kita sebutkan. Dari segala sisi dia masuk. Riya seorang ketika berpakaian. Riya ketika seseorang berbicara, berbuat. Iya. Bahkan dalam suara saja. Dalam bentuk berpakaian. Bersikap, semua. Riya itu bisa jatuh. Berarti tergantung kitanya untuk meluruskan niat. Jangan sampai terjadinya riya. Yang keempat di sini disebutkan riya bil amal. Riya dengan amalan. Seperti kamu ra'atil musalla bitulil qiyam. Ketika dia ingin dilihat. Ketika melakukan sholat dengan panjang berdirinya. Waduh, kalau sholat ini panjang banget. Atau sebaliknya. Enak sholat sama si pulan. Sholatnya cepat. Misalnya enggak capek. Itu juga sama, bisa jadi. Ya karena banyak orang yang senang dengan dia, akhirnya dipuji-puji, mending itu enak. Akhirnya jadi kan bisa jadi seorang terjatuh kepada riya. Tuh kan kalau sholat sama anak mah bisa bisa cepat. Enggak seperti sebulan. Bisa jadi seperti itu. Iya. Nah, tergantung niatnya. Tergantung apa yang ada dalam hatinya. Wa tatwilir ruku was sujud. Panjang rukunya, panjang sujudnya. Wa inharul khusyu, menampakkan kekhusyuan. Wa nahwi dalik, dan semisal itu. Wa kadzalika saum, demikian pula saum. Wal ghazwi atau ghazu, berperang. Wal hajj, wa sadaqa, wa nahwi dalik. Haji apalagi. Nah, pakai peci, haji. Kalau dipanggil, nah, Pak, nggak mau. Pak, nggak mau nengok. Pak Haji, oh iya, iya, iya. Itu baru. Itu baru memang pengen disebut-sebut Pak Haji. Nah, padahal, ya, dia pergi haji, mabrur pahalanya, sudah beres. Walaupun kadang orang yang dia ikhlas nggak tahu dia sudah pergi haji. Kenapa? Karena tidak menampakkan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah di Indonesia kita kalau pakai topi ini ya Pak Haji. Pak Haji, alah, amin. Mudah-mudahan jadi haji. Gitu kan. Nah, iya. Jangan kan nggak pakai kopi ya, pakai baju seperti ini. Kalau kita di jalan, Assalamualaikum Pak Haji. Amin. Ya, kita aminkan saja. Nah, itu barokah alhamdulillah. Pakai baju baju soleh ya. Baju soleh. Baju jubah atau kopiah putih seperti ini. Nah, kita didoakan haji mudah-mudahan jadi kenyataan, kan kita enggak tahu doanya orang. Nah. Ya. Yeah. Dan semisal itu dari amalan-amalan, ya ketika dia bergotong royong, ketika dia kerja bakti atau yang lainnya, membantu orang. Nah, dari bentuk-bentuk amalan, seorang bisa jadi riya. Tapi itu ingat, ya kita tidak bisa menilai zahir orang riya atau tidak. Hanya orang yang melakukan itu yang tahu apakah dia riya. Tentu kemudian juga, ya tentunya Allah Maha tahu kemudian dia. Dirinya dia yang tahu apakah dia riya atau tidak. Nah. Wa ahma ahlu dunya. Adapun orang-orang yang ahlu dunya. Wa muro'atuhum bitabakhtur. Wa ikhtiyal. Ini sama tabakhtur wa ikhtiyal sama tabakhtur. Berjalan dengan angkuh, congkak. Atau ikhtiyal. Sama. Iya. Berjalan congkak gimana ya? Nah. Begitu kali ya. Diangkat kepalanya gitu. Kalau di Indonesia. Nah. Kalau di Saudi nggak tahu bagaimana. Yang jelas jalan yang menunjukkan itu sombong. Nah, sombong. Kalau ada emasnya diliatin emasnya, ada jam baru diliatin jamnya. Kan kemarin juga udah dari sisi pakaian juga orang bisa riya. Oh, jam baru, nah, diliatin. Rolex. Rolex tuh mahal. Rolex. Antum baru key and the key. Key and the key. Ya, Casio. Udah bangga gitu. Iya dong, keren gitu. Yang lain yang enggak punya jam diem aja. Ya tergantung dia di hatinya, apakah dia pakai jam ingin riya. Pakai kacamata juga sama. Kalau ana bukan karena biar ganteng ya. Banyak orang yang mengatakan, oh tambah ganteng Ustadz, alhamdulillah. Ya. Tapi memang gak bisa baca tuh. Ya, memang gak kelihatan. Ya tergantung masing-masing orang. Jadi jangan kegeeran, tambah ganteng antum pakai kacamata. Jangan. Ini karena kebutuhan. Nah, ya semua tempat bisa jadi ria. Nah, kemudian watahriku yadain dan menggerak-gerakkan tangan. Watakhribul khata wal akhdul bit atraful dhail wa idratul atfain. Ini artinya di sini bentuk-bentuk jalan atau berjalan ya untuk menunjukkan apa? Hismah, hismah itu malu. Oh, bahwasanya dia pemalu, masya Allah. Anak enggak ngerti kalau bentuk pemalu di sini apa? Masa begini-begini itu kan kayak perempuan. Iya. Kalau malunya lelaki ya enggak ngerti. Kalau di sini disebutkan ya khata ini ujung-ujung wallahualam ujung apa? Apa kedua tangannya digerak-gerakkan mungkin begini-begini. Atau enggak paham di sini atau di semuanya dijadikan ujung-ujungnya. Nah. Kemudian kakinya atafait al-itaf itaf itu sisi dari kaki ya wakinya di apa dipiring-miringkan untuk menunjukkan oh dia malu artinya menunjukkan ahludinya itu ya baik dengan kesombongannya ketika berjalan atau satu gerakan-gerakan iya, dari tingkah laku dia yang menunjukkan, oh dia adalah pemalu. Dan itu niatnya adalah untuk dipuji bahwasanya dia adalah seorang yang pemalu. Nah, wallahu'alam bishawab. Na'ul khamis, jenis yang kelima. Al-mura'at bi ashabil wa zawairin. Ria ingin dilihat dengan teman-teman dan orang-orang yang berkunjung. Ini juga bisa menyebabkan seorang jatuh kepada riya. Kok bisa ya? Iya, bisa. Nah, kalau nanti antum kalau sudah menjadi orang yang dikenal atau orang yang dipandang, ditokohkan, baru terasa. Iya, baru terasa. Ya, datang teman-temannya, masya Allah ke rumah banyak banget yang datang. Sebulan, buru-buru datang, ada yang datang. Ketika datang, masya Allah, alhamdulillah banyak. Itu bisa menyebabkan seorang jatuh kepada riya. Nah, sekali lagi, itu tergantung dalam hati kita. Atau orang-orang yang berkunjung. Kalladhi yatakallaf an sataziru aliman aw abidan liqala inna fulan zara fulan ya wa anna ahladdin yataraddaduna ilaih wa yataraquna bihi wa yatruquna bihi. Nah, seperti dia mengharuskan untuk apa mengunjungi seorang alim atau orang seorang yang ahli ibadah akan mengunjungi dirinya sehingga dikatakan oh si fulan dikunjungi oleh si fulan masya Allah dia masya Allah dia dikenal sama syekh ya ini juga bisa hati-hati ya yeah. Ini juga bisa ketika kita sudah bisa duduk dengan para masyaikh. Ada kadang hati itu. Nah, menyeret kita untuk riya. Anak sudah pergi ke masyaikh dong. Begitu kalau anak kecil gitu istilahnya. Anak sudah ketemu ustaz pulang dong. Begitu kalau bahasa anak kecilnya. Seperti itulah intinya. Tapi kan bahasanya gak seperti itu. Anak dulu duduk sama syekh pulang 9 tahun. Itu. Iya. Nah, 9 tahun anu syekh dengan duduk pulang. Belajar anu. Ah, itu. Anak berkunjung ke sana. Belajar itu. Wah, di sekian. Nah, ini baru nampak kelihatan bisa kita nilai. Dia menceritakan seperti itu. Ingin disebut, oh dia banyak belajar dengan si pulang. Berziarah dengan si pulang. Nah, tapi kalau yang kita dikunjungi oleh misalnya ustadz ini, ustadz itu, ini bukan berarti riya, bukan. Itu tergantung dalam hati yang ada dalam hati kita. Bisa jadi terjatuh kepada riya. Nah, kan banyak yang mencerita, oh kalau ustadz Fulan mah banyak temannya ya. Yang ini enggak, kan kadang gitu orang banding-bandingkan. Nah, dengan sebab seperti inilah orang bisa jatuh kepada pria kalau dia tidak berhati-hati. Dan orang-orang yang beragama berbolak-balik kepadanya. Ya tabarraku nabih, mereka mencari barokah dengannya. Wa kadzalika man yura'i bi kasrati syuyukh, ini dia. Demikian pula orang bisa dia riya dengan banyaknya syekh. Belajar dengan para ulama banyak syekh bagus enggak? Bagus. Baik enggak? Baik. Tapi hati-hati, bisa seseorang dengan sebab duduk dengan ini ya, timbul ujub, timbul riyanya. Ana sama Syekh Fulan sekian tahun. Ana sama Syekh Fulan. Tapi diceritakan itu di hadapan murid-muridnya. Iya. Gak ada faedahnya. Apa faedahnya diceritakan seperti itu? Karena ingin dipuji. Itu baru kelihatan dia riya. Nah. Liyukol, untuk dikatakan, laqa syuyukhan katsira, dia telah banyak bertemu dengan syekh-syekh. Wa istifada min, dan dia mengambil ilmu dari mereka. Payubahi bizalik, maka dia bangga dengan hal itu. Ah, itu baru kentara sekali. Nah, walaupun dia mengatakan anak, ih kelas kok belajar. Ya, tapi kalau diceritakan itu apa untungnya? Ya, atau yang menceritakan murid-muridnya, walaupun dia tidak soroha, tidak langsung. Kan, kadang murid-muridnya cerita, oh sepulan, akhirnya dipuji. Nah, dibangga-banggakan. Ketika jatuh kepada kesalahan, justru dia tidak bisa lepas dari kesalahannya. Tetap membela ustadznya tadi atau syekhnya tadi. Nah, ini menunjukkan memang dia tidak ikhlas atau karena riya. Lain halnya, memang dia banyak duduk dengan para masyayikh. Kemudian ada orang yang ingin cerita tentang riwayat hidupnya, kepada siapa dia belajar, lain halnya. Dan itu pun tergantung dari apa yang ada dalam hati, niatnya dia ketika menceritakan duduk dengan para syekh. Kan bisa jadi untuk menyemangatkan para santri. Ya. Nah. Wahadi mujami'u ma yura'i bihil mura'un yatlubuna bidzalikal jah wa manzila fi qulubil ibad. Inilah kumpulan-kumpulan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang riya. Mereka mencari dengan hal tersebut apa? Kedudukan. Jah sama, manzila sama, kedudukan. Pada hati-hati hamba. Jadi semua perkara-perkara yang disebutkan tadi, dia riya dengan ini, riya dengan itu. Ujung-ujungnya apa? Ingin mendapatkan kedudukan di hati para hamba. Sehingga para hamba, wah Masya Allah ya, si fulan akhirnya dipuji. Itu maksudnya. Nah. Wa minhum man yatlub mujaratul jah. Di antara mereka ada yang semata-mata ingin mendapatkan hanya kedudukan saja. Wa kam min abidin i'tazala fi jabal wa rahibun in zawa ila dair ma'a qat'i ta'amihim mimma linnas lakinnahu yuhibbul mujarrat jah. Betapa banyak ahlul ibadah yang dia menyendiri di gunung-gunung, atau orang-orang yang berilmu, rahib-rahib ya. Dia melampaui negeri-negeri, terputus makanan mereka dan harta mereka dari manusia, akan tetapi yang dia inginkan hanya semata-mata kedudukan. Ada enggak? Ada. Pergi ke Yaman, duduk dengan para masyaikh, tujuannya apa? Biar nanti di Indonesia diorangkan, ditokohkan. Jangan. Ya, rugi. Harta mahal pergi dengan pergi, ya, mengorbankan umur, uang, kemudian juga waktu, cuman hanya ingin mendapatkan apa? Kedudukan. Rugi sekali. Ya, rugi. Nah, yang kita ingat mungkin pada hari ini ketika kita menginginkan pujian orang-orang akan memuji kita pada hari ini. Tapi suatu saat pujian itu akan berbalik menjadi apa? Sebuah hinaan dan juga sebuah makian. Kalau orang yang niatannya ingin mendapatkan kedudukan manusia, ingin mendapatkan pandangan-pandangan manusia. Itu harus kita camkan. Ingat, kalau kita niatannya karena ingin mendapatkan pujian-pujian manusia, pada hari ini mungkin kita mendapatkannya, tapi pada suatu saat kita akan mendapatkan cacian dan makian. Dan yang mengerikannya lagi, kalau itu sampai terbawa mati, tentunya dapat mendapatkan siksaan yang lebih pedih dari itu semua di yaumul kiamat. Nah, wa minhum man yakunu qasduhul mal, ada di antara mereka yang memang menginginkan tujuannya harta. Ya, kalau tadi enggak mau harta dari manusia, maunya kedudukan saja. Ada di antara mereka memang tujuannya untuk harta. Ya, belajar jauh-jauh. Hanya ingin mendapatkan, mengumpulkan kekayaan. Ya, sehingga dipandang, mengumpulkan dapat uang dari orang-orang yang memandang dia. Nauzubillah min dzalik. Wa minhum man qasadahu sana wa intishar sayyid. Ada di antara mereka juga yang tujuannya ini mendapatkan sanjungan dan tersebarnya atau terkenalnya disebut-sebutnya dia. So itu maksudnya suara, artinya selalu disebut-sebut si pulan. Nah, kalau orang yang tujuannya semuanya karena ini, ya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam melakukan thalabatul ilmi, ya. Nah, maka kadang dia mendapatkannya, kadang dia tidak sama sekali. Kalau dia dapat ya hanya terkenal hanya sekelompok orang saja. Di lain tempat dia tidak terkenal. Nah, tetapi kalau dia ikhlas karena Allah, tujuan ibadahnya, akhlaknya baik, melakukan ketaatan, talabatul ilminya karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Walaupun dia telah meninggal, dia selalu akan dikenang oleh Allah Subhanahu oleh manusia. Kenapa? Karena Allah mengangkat derajatnya. Walaupun dia ya di dunianya tidak dikenal, bahkan diremehkan, tidak dianggap. Dan suatu saat dia setelah meninggal, dia disebut-sebut namanya di kalangan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum.